mundur. Kamu yang kalian berbadai-badai sekolah itu mundur dikit. Kenapa kalian saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan nih. Codot. Ngerti nih ya? Oh, katanya ada sosialisasi HIV AIDS. Kalau wong mudun ing mobil iki langsung HIV. Hasrat ingin vivis. AIDS niku napa? Akibat itunya dipakai sembarangan, AIDS. Makanya supaya tidak AIDS harus ada AIDS yang kedua. Napa niku AIDS yang kedua? Ada iman dijamin selamat. Ngono wirungokno. Lah bocah-bocah kayak beda. AIDS akibat intim dengan sabun ya beda menah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi nyuwun sewu, ora didelok fisike, dhuwur cendake, lemu napa kurune, ayu napa mrongose santai mawon. Pesek nggih disyukuri alhamdulillah. Wong pesek niku insyaallah panjang umur. Amin. Napa wong pesek panjang umur ambekane ngirit. Lah sing ngirunge mancung niku cepet mati, soalnya napa ambekane boros. Tur lak pilek mesti pilih gede-gede. Kaya nang tengah ya ngono, wis tuwa jilbabe ping yo ngalah. Jiji. Mataku terganggu dengan jilbab pingmu. Ya jangan-jangan sing pake yo ping. Bu. Jangan berpatokan dengan niku. Tapi sing dipun pirsani kalih Allah napa? Walaki yang duru ila qulubikum. Angin pastine Allah mirsani atimu wa a'malikum lan kelakuanmu. Dadi nyuwun sewu, mbok pejabat, mbok rakyat, mbok bupati, mbok petani, mbok kiai, mbok bakul es teh, niku padha. Sing didelok niku atine. Apa meneh iki? Kok malah balang-balangan iki apa cah iki? Ora ketutupan. Iki sone kon pindah. Gula suwe-suwe aku sing mau pindah kok malah. Lah kepiye? Iki lak pindah salone kepiye iki? Ini wae kula rada maju dhisik nggih Pak Kiai nggih. Acara selanjutnya kiai ini pindah gon, yeah. Pindah gon teng muti ngunut, wes ketok, mesti rondo. Oh, kiai diatur atur jamaah. Sabon, apa mana sih dipindah, apa mana? Oh, tukang soteng dipindah. Ayo. Ya, besok kali gawe lah gawe pengajian ning lapangan nggih. Men rotong. Mriku kebagian kloso napa mboten? Mboten. Sing mboten kebagian kloso kula dongake insyaallah mulih little body. Napa niku silite gatel kelebon wedi insyaallah. Niki pengajiane rata niki sing nomono nah pemuda-pemuda, sing tuwa-tuwa ki ya ana, kimcil ya ana masa. Iki nyantai banget wong lungguh ning ngarep tungkae slonjor ke ya Allah. Apa orang rumang sani itu gak meletek-meletek. Sing dipun persani kali Allah niku atine kali kelakuane. Arab dadi pejabat tapi kelakuane kaya penjahat. Ya nyuwun sewu rape. Nggih napa mboten? Mila ndonga mawon, sinten kemawon ingkang sonten menika rawuh wonten kali Gawir. Kali Dawir

Kenapa kamu bayangin tutu? Oh gitu kula salat niku ngamuk niku. Tak pikir nantang gelut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ana bengok. Mandek. Aku lah bingung tuh. Arep tak jawab salatku batal. Orang tak jawab kok ditantang, tak terus ke salat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bengok mana mandek. Akhirnya tak jawab ngopo aku. Salatku batal napa mboten? Batal. Salat kok ngomong. Tak pikir kula ditantang gelut kula niku lak ditantang preman ra tau wedi wong kula wis ngaji ngoten niku 15 taun. Kula wingi teng Jakarta niku dikruyuk preman 10. Aku ra mundur. Soale napa mburiku tembok. Kan aku enggak bisa lari. Ah tembok. Tak pikir nantang gelut kok. Ngopo? Jawabane bocah niki napa? Mbok aku melu salat. Alah-alah matane, matane. Akhire kula keng wudu, malah nguyuh ning tembok. Ora cewek tutul-tutulke tembok. Ya Allah. Wicah nom-nom kaya tak kandhani, aja nganti le ya. Siksa kubur sing paling ngabot kuwi jenis ana loro. Siji utang rambayar, loro nguyuh ra cewek. Kuwi kurang ajar to. Siji utang rambayar kaya mbokmu, ngusik loro nguyuh ra cewek kaya awakmu lah jila kok. Akhirnya sholat ning mburi kula niku. Rakaat pertama aman. Rakaat kedua, ndelalah HP-ne muni. Diangkat. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. HP-ne muni ting tong ting tong. Sik bro, jek sholat. Aku batin dancur, dancur. Tukang sore pun ini, tukang sore. Tukang sore pun ini. Tukang sore rata los. Mau pertama los, ikut atau rewel. Kudune sore los, orang rewel. Mau los, iki rada rada kanu, rada berkurang. Kita ayo rong lunas sih kita. Oh gratis. Napa? Halah-halah kowe malah nyalake kipas. Apa hubungane mik karo kipas? Goblok ora ana. Wong suarane mudun kok nyalake kipas. Padha karo ngapa motormu macet? STNK-ne teles. Halah-halah, ora ana hubungane, Bro. Motor macet kok STNK-ne teles. Oh, ning kene iki ana wong, Mbak. Tak pikir kandang sapi iki kok. Cek, satu, cik. Testing, saya rekat tes, itu penting. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Milo Imam Syafi'i ini ku nate ngendikake ngeten wonten saire. Uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh, walaupun aku bukan merupakan komunitas dari orang soleh. Dadi awake dhewe niki rumangsa sing atine elek, urung dadi wong apik, rumangsa bosok dosane akeh, tapi atine niki aja nganti ado sangka wong soleh. Mila tombo ati iku lima perkarane, salah sijine napa? Wong kang soleh kumpulan. Lah, mbak-mbak PSK niku nyuwun sewu senajan to ahli maksiat, senengane ketemu karo wong saleh. Buktine napa? Kula wis 3 bulan orang ngaji teng lokalisasi. Ana 5 PSK datang ke pondok saya. Delalah kula ra ning omah ketemu kalih bojo kula. Kan aku takut. Mbok nglabrak cilaka to kuwi aku kono. Puwanas ini, iki pasti dipno rene. Malah mau nggo dhewe. Sing ngaji sapa sih? Kan aku sumuk. Cah limo niki mara teng pondok kula. Aku lo kaget. Waduh, gagek wadul karo bojoku ya aku. Ternyata napa? Protes kali bojoku kula. Bunda, sampaikan ke Abah. Bojoku kula ngomong kali kula. Beb. Hmm.

ini pak delok kiai yo 2000. 2000 gek duwite iki lho ya Allah. Kowe mau to? Infak kok njuk njero kotak ngene iki nyoh. Gek 1000. Heh. Napa? Tambahi. Aku rene kon ngaji apa mau rampok. Kene tambahi kene sak pene. Iya. Ya Allah. Delok kiai sangune 2000. Delok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Mental. Ayo diisi. Kurang ajar bapaknya. Kulo mboten 100.000 ndak nyaingi kiai matan. Bu, lak ning dompetmu ana 100.000, 50.000, 2000 sing mbok cemplungke sing pundi? Bocah terus dijaluki mesake, pengajian ramplopan malah dijaluki. Salu ala Nabi Muhammad. Yo, supaya dadi wong apik pripun? Yo, selawatan dhisik, Lir. Ana gamelane. Ayo, selawatan. Senajan tosone sembret-sembret, ayo. Niki jenenge napa niki? Lacakno nek Kiai Kanjeng iki apa iki? Kata, ah, sra menarik. Apa jenenge ganti KSM ngono. Kiai Senggol Modot. Ayo selawatan riyen ngersake lagu lawas napa lagu anyar durung dadi ngapunten iki isane lagu apa isane lir ilir mawon alah ngaji seprono seprene mung ulur ulur tok iki lari-lari ora gaun nggih. Ayo sing anyar, sing anyar, sing anyar. Sidenan Nabi mau. Eh? Sidenan Nabi. Kiai niki sapa aku kok kowe ngatur-ngatur. Karena iso ya mulya kono wae kok ngopo. Ngapunten. Korban janji. Ayo, versi selawat. Iso apa ora? Ngapunten nggih, ayo. Niki kowe lunga nalikane dan kain malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Ngapunten. Ora iso. Ya guwayane nggawa kendang. Bener ora iso apa-apa. Nggih. Mbok elok mosok rek selaku kurban janji. Kowe lunga pas aku sayang-sayange. Kata rupamu iki jane ya milenial, tapi nyuwun sewu seleramu kolonial lak kadane. Ya selagune wong NU ae. Soli wasalinda sapa ora? Tetep ora iso. Kuwi ki ngopo manggon kono? Cemen. Pak, rasa diamplopi. Heh? Oh, enggak.

Mas yo tak udan jero ati ono suarane ra ono wujute hento jenenge ngaji 15 tahun mung lir. Sing gaul bro ditinggal rabi tak gawe selawatan ayo canom-nom iki atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepuki ayo rene kendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir huwal habibul ladhi turja safa likulli haulim minal awali Bosan aku beda wak Atiku rasane loro Nyawang kowe Rabi karo wong liyo Nangis gete eloku Kowe teko ninggal aku Apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane Terus kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku kowe iki ning kene mung penonton ngopo rugi lah diundang panitia selatian meneh wis badhe irung lunas ketoke didadak mergo ki tampil iki badhe ya bon lanjut ke ngaji selawatane rasip ora iso piye carane dandani ati supaya ora nganti kelangan Allah jawaban Imam Syafi'i niki bro Uhibbu sholihin seneng karo wong saleh. Bu. Tombo ati ku limo perkarane salah sijine wong kang saleh kumpulana. Bahkan dipun ngendikaken ngeten, annadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Nyawang raine kiai niku ditung ibadah. Eh, sawangen. Aja tingak-tingu. Malah rono sawangan kae sawangan ana kiai kok ganteng temen kula lagi ngaji karo mbah-mbah PSK nika memandang wajah kiai itu ibadah apa jawaban mereka beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah dah apa iso ngeloni layu aku melayu kok melayu ning semampir ayo

حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi khusnil khadimah wa na'udhu bika min su'il khadimah wa adkhinal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan tadi waidah hasanah saking dai kondang kita yaitu Gus Miftah saking Pondok Pesantren Ora Aji Sangka Tangga Yogyakarta. Terima kasih atas keruan beliau dan mudah-mudahan di sore hari ini semuanya sehat dan selamat, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terima kasih Gus Miftah, tetap berjuang dan mudah-mudahan kita semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.